Coba suaranya pemuda bersatu mana dong? Luar biasa, panas-panas, tapi goyangnya heboh, sawernya luar biasa. Apa? Ditempelin di mana? Oh iya, terima kasih. Ini Ramayana dikasih salam tempel. Barang mau naja kembali, saya punya tempat spesial buat mereka dong.